haddatsatni nafsi bil khuruji ila isbijab lil ghazwi faqultu subhanallah innallaha ta'ala yaqul innan nafsa la ammaratun bisu wa hadhihi ta'muruni bil khairi la yaqulu hadha abada walakinnaha istawhashat faturidu liqa'an nas fatastawihu bihi wa tatasama'u nasu biha sami itu ngurungu sopa yang sun bantuan masyaihi yang setengah yang biru-biru guru yang sun ya guru khalidawa sopa bantuan masyaihi dawaan Ahmad bin Arqam al-Balkhi riwayat saking Ahmad bin Arqam al-Balkhi kola dawa sopa kiai Ahmad bin Arqam haddasat usmeren tekakan usmomongu bisi ini yang sun apa nafsi nafsu yang sun bisi ibil huruji kelawan melok-melok metu ila isbijab maring tanah kota isbijab lahoko lil huzwi krono melu perang biasane lumo marasa asem dijalah pola apa wegah termasuk melok perang bareng rawani kok iki semangat lil huzwi perang. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun subhanallah. Maha suci Gusti Allah. Innallaha ta'ala satemene Allah taala iku yaqulu dawuh sapa Allah. Innan nafsa la ammaratu bisu. Satemene nafsu iku la ammaratun. Yektine akeh perintahe bisu kelawan Allah. Lakok wahadi tak muruni bil khairi wahadi utawi iki nafsu ingsun iku tak muru perintah sapa hadi nafsuku perintah bil khairi kelawan bagus layakmu ora bakal tinemu apa hadza iki perintah bagus abad dan selawas gak percaya gak mungkin nafsu kok ngomong apa itu orang mungkin dikuti-kuti rasa Syekhin dari Ahmad bin Arqam bin Arqam Al-Bal dicara di wong sing kadung teliti panjen wonten dibutuh kok bumbung semangat di mesi sakno niku bumbung wong-wong du gelem di sisan bumbung du panenan oleh jariah dan disengkut dan jadi mujite sembarang dan maksudnya itu nak buatan kulino teliti ke dianggap apa mawon. Tapi nun saya bunyi ini niki mungkin dia jadi jebakan. Nalika enten ukoro enten enten ukoro bila ngamal semangat wis engkarep nafsu ketimbang sekarang nafsu kalau tidak usah ngamal nah orang-orang yang ingin oleh ngamal itu yang nafsu ini oleh bagian lah kalau aku tidak situ ngamal ini oleh tidak situ karena nafsu nah ini aku tidak aneh-aneh duh kenapa kok repot mereka sama pengen pengen melo oleh hasil suatu keputusan sampean. Nalika sampean putusi yo aku tak ngamal. Yo aku tak ngamal. Niku nafsu melu. Ngamal itu bener. Ngamal itu bener. Tapi semangate nafsu melo-melo ngeraya hasil ngamal. Melo-melo memanfaatkan ngamal itu untuk kepentingan nafsu lah ini sih kudu jimpen ojo ngamal sing dileren paham ya tinggalnya mungkin-mungkin yang pun biasa dilungokne kalau panjenengan lah mungkin jari ya 200 juta orang ikhlas ya langsung 200 sewu tapi ikhlas Lha meneh ngoten. Yo ora yo ana 200 juta sing lek pas. Nggih ta? Wong sing salah iki dudu 200 juta ne yo. Sing salah iki lek ora ikhlas kuwi 200 juta ne sing dilongo. Ngoten ta. Dadi mbangane kowe ikhlas tapi terus demen nglumpukno sing ora 200 juta. Mesine kowe pemane 2 juta iso terus ngetokno 20.000 lho ngono kuwi yo. Nen. Berarti nasuhu nunut, nunut apa nunut gak sido jariah. Oleh tameng kata-kata ikhlas. Lho, betul lho, ya padha nunut meneh iki. Lah nek ikhlase sakmene lho, Kang. Ya ngoten. Kata-kata ikhlase sakmene kuwi kata-kata bener. Tapi nafsu ne mewah nunut ben diarani bener, ndek jariah sithik ae. Mergo lek dijak jariah akeh abot. Nah, sakjane nalika muni ikhlase sakmene ae, iku sakjane lek muni ngono kuwi lek diteliti sing tenan, kuwi ngono ora ngomong bener. Ora ngomong bener, ngomongnya bener ne ora ngomong bener. Ngomong no karpe nafsu sing nafsu ku kepengen sitik ben oleh sitik iku ketok bener ditutupi kata-kata ikhlase sakmene. Berarti kata-kata ikhlase sakmene kuwi metune ora mergo ikhlas, metune mergo nggo tutup ben oleh medit ora ketara ya nutupi medit. Ya nek keblawon nek. Yo madan. Dan terus piye? Ora rasa takon terus piye? Anggere ibadahmu krana Allah tenang. Antarane sithik karo akeh. Niku nafsumu mesti monggal-monggal. Wong ibadah murni krana Allah ku nafsu mesti monggal-monggal. Mbok sithik mbok akeh. Nalika sithik yo monggal-monggal masa aku wis kiai kuwi nang ngomong ikhlas kok ngamal mek 200. Ya kudune 2 juta. Ngeten. Dijak sithik mungkal-mungkal. Mari ngono bangsa ora dituntut lek ngono kudu 200 juta. Bangsa 200 juta nafsune ya aja 200 juta. Koncone paling akeh 20 juta kok. Ya bener padha-padha sugih lah tapi lek kowe sampai kliwat 200 juta kekliwatan ayo umumnya piye ngono. Umumnya 20 juta ya gue 20 juta wae rasa 200 juta golek nurutane nafsu nek ngono lho nggih. Jadi ternyata nafsu niku golek nggon niku mboten namung sing mboten namung sing elek napa sing bangsa maksiat justru ketika ada amal taat satu taat yang berupa manfaat nyata, manfaat semulur, manfaat zaidah, manfaat yang keluar dari dirinya, manfaat yang sumrambah niku nafsu nunut yang dalam terkenale. Ada lho ya yang dalam terkenale ini bangun masjid, bangun madrasah, dijeni, malah lagi wang-wang orang gelem. Dan niku lek ngamali taat apik sumrambah teng wong akeh kok ndek semangat maka nafsu itu nunut ing dalem oleh dilem wong akeh. Marem senajan kelangan duit akeh ora masalah asal dia dapat harga diri dianggap orang loman. Nah itu nafsune marem mergo bener kelangan rupiah tapi lek oleh karomah akhirnya ngamal taat ini digodakan nek atau itu lalu krono wis tau ngaji ikan sithik-sithik krungu bab ikhlas dia terus ngamalnya siti ae alah timbangannya aku ngamal akeh-akeh diarani pamer macam-macam siti ae sebetulnya ikhlas. Nah nalika siti ae maksudnya marem mergo medite gak konangan mereka ketutup dengan kata-kata ikhlas oleh bener karpe sitik ini tinggu nopo tinggu nyelamat ke benoran ya dan, tapi akhirnya itu mibu jadi tutup oleh di ya bener Nah itu akan medite oleh ketok, ketok loman, tapi nafsunya oleh turutan mana? Oleh aroma, oleh kemuliaan, oleh pengalam. Lah pencolot-pencolot nafsu sing kaya ngeten iki. Lek mboten wong sing kulino neliti kemtake ati, mboten kulino neliti khotire ati, iku mboten gampang tanggap. Rumangsane amal sithik iku ya ngikhlasi sakmene lho kang muni ngono lan duwe rasa ngono kuwi rumangsane ya wis bener. Nalika ngono rasa amal sithik amal ya sing akeh sisan. Ngamal ya sing akeh sisan. Rumangsane muni ngono iku ya wis bener 100% maksude. Enggak ngerti ya nafsune ya isih ngono. Bantol. Terus sakjane ngaji sampean itu sendiri itu juga ngerepoti ngamal sitik salah, ngamal akeh salah, bolak balik aja salah kamu aja salah ngamal akeh ngamal sitik yura enak sing salah sing salah kuwi melok-melok enak sundra ya manfaatnya ngamal itu sing jadi soal itu kowe ngamal sithik ya ngamal sithik ning aja isin nalika dituduh medhit. Yo aku ana-ana ya pancen aku medhit. Kuwi lho penak malah kampungan. Aja kok alasan medhit terus ditutupi wong ikhlase samene kok kaya ikhlase-ikhlase dhewe. Wong sakjane wong ikhlas iku angel ora karuan. Mergo napa? Ikhlas iku rahasiane Gusti Allah. Pancen wis dirahasiakno kok sampeyan goleki. Wong dirahasiakan Gusti Allah kok sama ngomong-ngomongno. Al ikhlasu sirrun min asrari wa dha'tuhu fi qalbi man ahbabtuhu. Itu terus hadis kunci. Ikhlas itu satu rahasia di antara sekian banyak rahasiaku. Yang rahasia itu aku letakkan kepada hati orang-orang yang aku cintai. Mergo sing iso ngresiki ati beno ikhlas terus sing ngresiki Gusti Allah, Gusti Allah cemburu. Nek sampai diibadahi nganggo kepentingan-kepentingan liyane Allah itu Gusti Allah cemburu. Mulane terus diresiki Gusti Allah, aja melok-melok. Lah delalah kalau Allah ditulungi nafsu le wong niku delalah diparingi nafsu mutmainah, nafsu sing anteng, nafsu sing wis ora pencolot-pencolot golek tuntutan kepentingan. Nafsune dhewe melok tunduk aku ora melok dhewe wae. Sebab ngono lah malah malah ngono lah. Nafsune iki sampai men lemes ngoten iki. Pun. Dadi wangsul dhateng cerita niki krana Syekh Ibnu Arqam niki wong teliti ngoten. Sekali piambek semangat nafsune semangat ngajak perang langsung piambek tanggap. Orang mungkin nafsu sing biasane orang semangat kok iki dadi semangat iki mesti ana perkara sing dadi cita-citane nafsu sing duduk soal apik senajan penampilan tatanan wajah awale apik tapi mesti ana titik-titik blowan niku mesti elek sing perlu dijaga niku eleke niku ngeten mboten kok terus nganune ngamale salah upama ngempet ngamal mboten kok krana ngamale sing elek upama ngempet ngamal dalam rangka mendidik nafsu itu untuk berbuat yang lebih berat carane didik mboten disuruh berbuat sing paling abot menurut nafsu mboten walakinah tetapi ini nafsu sing ngajak ape ngajak perang man bangsa tak teliti sing tenan nafsu sing ngajak ape ngajak perang man iku tibake apa istauhasa nafsu ku tak jak ndelik wiridan ya ana ya ene gak tau petuk wong iku nafsu ku ora betah. Jadi semangatnya ngajak perang ini tinggi alasan mergolek perang kuwi petuk wong akeh terus ditetapkan wong akeh Loh iki lho, jagone teko, suwira tau muncul iki wae mesti perang iki lho, apa menang iki lho perange. Duh ternyata iki golek ngono kuwi. Istau hasad gresah apa nafsu fatulidu mongko ngarepaken apa nafsu. Ngarepaken liko anasi ing ketemu menungso. Lek ketemu menungso fatas tarwihu. Mongko dadi ngrasa kepenak apa nafsu bihi kelawan liko unas. Petuk wong tok nek wis mari. Wong asale ndelik toko. Jamaah yang melanggar sing ndelik ning pinggir kali wong 5 wong 6. Ora tau ana sing nyoting, gak tau ana sing beritane, lha iki moro-moro metu dadi berita hebat. Ulama yang selama ini tidak bisa ditemui orang sekarang sudah mau ikut-ikut demo lho ngono kan wis ketemu wong. Lho ana ngoten. Dan ini ternyata ning itu lho sesek arkom lho. Tibae golek kepenak. Budale perang iki ora kok mbelani agamane Allah iki ora golek kepenak. Sing liwate liwat perintah Allah. Buktine mana buat apa sama aku lan golek-golek berita terkenal sapa sing nafsu amasa ini so biha kelawan mengkono-mengkono budal wengah faya sepak biluna nek sini gak tau metu terus metu itu lah akeh masyarakat sing kangen lek kangen kan terus dumadep dumenghormat. Faya sakiluna mongko podo madep soko nas bilgeri kelawan gawa keapian wa ta'zimilan gawa penghormatan wa ikromilan tegese memuliakan. Oh dan kan du penasaran saja nih Kiai Imran ini mau kaya apa toh bener soko ngaji nih radio. Nah, mungkin lah sekali metu jedul mungkin kan mau du salaman nyucuk padahal disenno. Terus oh iya nong juga ya rumahnya dicucupi tangan tak cucupi ngono ae ya kan tuh nanti kula lan iki perang dhewe iki wong do nyuci iki nyucupi krana ngurmati aku apa Gusti Allah muji aku. Ini niki soal baru bagi wong sing dicucup tangane ketimbang mikir angel-angel lah kulit tirung kulit tangan nemplek yo ben ngono ae. Coba kula matur mawon wis piye. Wong nyantane lek ning bis iku usul-usulan ya kulit lengan karo kulit lengan senggolan ya ora apa-apa iki kulit tangan karo kulit terus nempel ya ben. Wis dadi diputusi ngoten dadi ora dewa-dewa mikire. Ginyek kene ben mboten dawa-dawa lho kok ngomong piye to? Aku wis terkenal, wis ning radio bareng. Orang yang nyucuk tangan ini lah malah ruwet malah. Iya. Ternyata banyak liku-liku nafsu sangat sangat dominan ketika ingin ikut menikmati itu. Supaya tidak ikut menikmati ya dilecah nih si sang mawar. Alam perkara ditempelai irung yang merosot dihormati lah. Orang perlu merosot dihormati ya biasa lah. Wong yo wong malah ya aku yo wong ngono yo wong. Dene ketepaan kene diundang banyak diundang ya teko ngoten lawan nek iso ora iso ya wis. Penak. Tapi niku lek dituruti nek iku jebak malih ngono golek penak ngono ta. Akhire malih wani bahwa setiap saat orang harus belajar jihad fi ma. Lana dia ndang sebulan. Mane tetep merasa berada di dalam lingkup peribadatan itu terus. Jadi ya pokoknya hati itu tansah belajar setiap saat eling Allah. Hati ini setiap saat eling Allah. Jadi saja ini wong hormati aku ini jadi orang kok aku sih hormati. Iki lagi aku sih Allah lagi nempel nopo bungkus minggu ini. Maca aku kalau bisa Allah dipaca kiai jadi wong ngarane aku kiai. Tapi lek pas aku nang WC ngene kok apa klambi kiai coplok sing ono ya mudho metenteng meringis ngoten ya. Ngoten mawon penak ya. Jane sing dicucup iki dicucup tanganku, tapi wong-wong iki kemergo karo Allah lagi diketokno kekiyaian sing nemplok ning ngene. Kok upama pas roh aku mudho ning jero jeding ora wani nyucup tanganku. niku ben imbang terus. Terus imbang terus. Lah mboten ngoten ya gampang keblowo. Gampang keblowo. Iki intine teng soal zikir akhiripun. Mergi lek kula berusaha menghindar engko yo enek blowoan anyar sing teko anyar. Terus wong mun saya juga yang blok ditolak terus disalami ya dijabut menurut saya itu orang dulu itu loh ya isu tenang tidak isu lalu ya ya itu alam baru ini aku nafsu ya boleh boleh pamureh meneng bunceng meneng yang penting bismillah ini ada amplop ini saya tekan ya Gusti Allah wonge niatnya niat apa bantu aku ini jadi amanatku. Saya harus berusaha menggunakan apa yang diberikan masyarakat ini untuk kebaikan. Tidak jadi beban baru. Yang itu insya Allah jadi amal untuk membantu sih. Urun itu ben mudah doa nggak malek. Aku minum bantu. Yang penak nggak kenal, itu bang ditolak tolak. Malah jadi ujian sih ngabot terus nafsu nih rumong soluwe HP timbang sih nompo. Rumong soluwe sulut timbang sih nompo lah ini. Malah jadi beban. Nah, yes. Mana sih? Dungo bareng-bareng lah. Semua iyo jogi er, terus berhasil ngekek iki iyo jogi er. Sing jiwa iyo jo, ojo kotor rumong sol. Hasil ngaji yo amplop iku yo kecilin. Hasil ngaji itu mulai amplop iku kecilin hasil. Pengtiro saya bina alion sak buruh. Nopo 6 dirham, terus kapan 6 gram lah. Sahuruf lho, 600,000 saat ini. Coba tergur rupiah 600,000 lho. Terus, ini sih sama rumahnya, wis berang buruk lah. Cinta takdir lah ya. Rana mau bisa ngaji, balahan ngetrek. Jadi, ini hati mawa, ini ku sedugi yang pangeran jadi amanat supaya kula gunanya sing apik. Cuma tenuki, sing ngamplopi, ojo niat nol-nol. Wah, pertimbangan ini, Pak Yai. Aduh, itu Pak Ane mobil, susah menilai. Gula sama jadi uang dagangnya. Yes, pokoknya menurut kemampuannya si panitia kita gimana? Soalnya di kuliah ditakon aja jadi serba repot. Jadi serba repot. Pokoknya sih penting podo melaku nih. Podo melaku nih. Jadi saya pulang dia melaku, ngekei dia melaku, ngaji dia melaku, dakwah melaku, keapian melaku, dipahami orang akeh melaku bareng-bareng. Mungkin insya Allah kabe oleh keduman kemuliaan di video saking Allah. Mboten saking kula, mboten saking pengunjung, mboten saking panitia, tapi sedaya saking Gusti Allah. Kangelane panitia dipuji Allah, kangelane kiai sing ngaji dipuji Allah, kangelane pengunjung sing adoh-adoh teko dipuji Allah. Nek masing-masing niki krana Allah, niki insyaallah sing jenenge nafsu cara nunut niku mboten ganggu kata-kata. Niku anjen ya, hebat banget to nafsu. Hebat lah, telaten boleh tunutan ni lah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, mongko ngucap sapa ingsun lah maring nafsu. Akhirnya nafsu ku tak jawab. La as'aluka al umron, wala ansidu ala marifatin. Fa'ajabat. Fasak tu doni biha waqtu wallahi wallahu astaku qaulan fakultu laha uqatilu adwa hasiran fatakuni awwala qatilin fa ajaba wa adda asya'a mimma arada bi fa ajaba ila kulli dhalik wa as'alu ora jaluk sapa ingsun ki ing sira nafsu ora jaluk al umrona ing keramean wala anzidulan ora leren sapa ingsun ala ma'rifaten ing atas bisa dikenal. Maksudnya ngene lho, kowe tak tuluti perang, tapi sing ora konangan wong akeh aja rame-rame. Nek perlu daftar nganggo nama samaran. Lan aja dikenal wong. Tapi tetap perang. Gelem ora, Pak? Mugo wau sing sing digoleki lak liko inas ketemu menungso, ketemu loro kok wong kudu nutup tangane anu ngoten wae. Saiki tak turuti perange, lek panjenengan ngajak perang tenan lho ya. Tak turuti perange, tapi dikenali wong ora. Dijutuk wong ora, mergo jenenge taklih. Ora nganggo jenengmu. Macake ora nganggo alamat wong liya desa. Lek perlu bangsa niku nafsune diomongi. Tak ngono lho piye gelem. Lah kok gelem? Ya wis, Pak Jabat. Monggo nyembadani sapa nafsu. Bisa nyembadani ora kudu ganteng. Jadi nafsu biasa kita bijak. Sing bangsa ngono kuwi nolak kok iku ora gelem. Iku mesti enek-enek sing dikalpon. Fa'asatu monggo ngelekake sapa ingsun doni ing dunya ingsun. Pihak lawan nafsu. Bakul tulang ngucap sapa ingsun. Wallahu astaku qaulan. Wallahu taiku sholatu astaku luwih bener sapa Allah. Apane qaulan penghentikannya. Bakul tulang ngucap sapa ingsun. Laha maring nafsu. Ini ya. Mereka dasarin apa tau. Dasarnya seudon itu dasarnya apa? Dasarnya mereka gak mungkin tak jat perang orang terkenal gak dikenal uang tapi nafsu itu kok gelem. Padahal dawe Allah yang paling bener ini nafsu mesti udunnya moh. Mereka mesti ngajak elek. Kok ini pandang gelem nungwekat ngajak perang itu mesti ada apa? Sampai perang sing ora didelok wong kok isih gelem budal. Iki mesti ana kepentingan liya. Nah, nek ngono tak tawani liyane lha sing abot. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Laha mare nafsu. Uqatilul adwa hasiron. Fatakuni awala qatilin. Saiki ngene piye? Aku budal perang. Tapi manggon ngarep dhewe. Ukotimu perang sapa ingsun al adwa ing musa. Hasiron hale napa? Tanpa kendaraan. Delamak tanpa kendaraan. Kan gampang ditembak musuh zaman biyen zaman dipanah. Menghindar kanane. Tapi sis nggak ngarep diwi kan pasukan yang pejalan kaki nyerbu ngarep singgo rasuwe suwe konangan wong langsung kanggo dipateni ngadep musuh langsung dipateni mati ning kono ora nek sing roh sing mati ku sapa blas ora tercatat sebagai pahlawan nuko tilu perang sapa ingsun oleh ku perang hasilon hale bila diin wala adawati kitalin los-losan maksudnya hasilnya los-losan orang nganggu kelambi kere di tanpa perlindungan lah tanpa perlindungan ya pokoknya kosong tangan kosong jotos-jotosan berarti kemungkinan terbunuh lebih cepat terbunuh sehingga akhirnya patakuni mokono sopo siro nafsu. Ana iku awal akotilen kawitane wong sing dipateni. Gelem ora? Fa'ajabat. Monggo jawab nyembadani sapa sing nafsu. Mboten, iki gelem. Dijak ngono kok gelem. Wa adalan banjur milang-milang. Sapa sing sinten? Syekh Al-Arqam wau Syekh Ahmad bin Arqam bilang-bilang asya ayat kira-kira perkara mimah saking barang arodakan ngerasakan haing ngerasakan arodakan ngarepakan ngerasakan sebuah Syekh Al-Arqam haing asya bihi kelawan ma ndindi perkara sing ditawano karo Syekh Al-Arqam nggih ditawak no arkon tengene nafsu me dijawab rabat ya wes dihitung iki tak tawani iki sing abot nek tak tawani iki sing abot nek ojo apa ya wis gelem mau tapi tak curigai terus tak tawani nek sing ora abot nek gelem ora tak curigai nang ngono terus Pak Jabat mongko ngiyani nyembadani sapa si nafsu ilaku lidalika maring sekabiane mengkono-mengkono asyaan mimma arada habi kala dawu sapa si Syekh Al-Arqam Ahmad bin Al-Arqam fakultu mongko ndonga sapa ingsun ya Rabbi duh pangeran kula nabi milaha fa inni la mutaimun wa liqaulika musaddiqun fa ulhimtu ka'annaha takululi innaka taktuluni kulla yaumin maratin bimukhalafatika iyaya wa mana asahawati wa la yasubi ahadun fa in qatalta fa qatiltu ka akana qatlatan wahidatan fa najautu minka ini belite nafsu konangan tadi Gusti, dumon ini ku. Ya Rabbi jo pangeran kula, Gusti iki dos pundi kok dereng konangan Gusti. Nafsu kula niku lho, nyereng mau ngajak perang mboten kena dipet. Sampai kula rekod daya napa sing dikepingine nafsu sing kira-kira nyenengno nafsu itu kula mpet. Perangi kula turuti, tapi sing dipingine kula mpet. Perangi dituruti sing disenengi kula mpet. Sampai soal ganjaran, soal macam-macam kula pengin kabeh, ternyata piambe sing tak nyereng mawon kula perang. Sampai terakhir pol-polan pol ya, pokoke mati mulai. Perang mati gak enak wong roh, lek perlu gak enak wong ngramut kowe, bahkan keluarga ya ora roh jangkep ke wong lan. Sanggup Pak, disanggup terus Gusti, terus mundi iki. Nafsu kok ngajak apik padahal kula niku percaya Gusti. Percaya lek dawuh panjenengan niku inna nafsa la amaratun bisu. Tapi nyatane nafsu kula ngajak apik. Niki terus mundi kok tabrakan kali ayat panjenengan. Niki sakit telitine lho. Lah nek kula ge ala kesuwen niku budal ngono lho. Ngira cara kula niku jadi keliru jalan lha kula ta ya ngono. Makanya dia beberapa tak betah perang, melangi nafsu apa tak kuat, dia harus diputusin untuk mawa. Ya Rabbi tu pengenak kulo nabi mungkin ngilengakan panjenengan ni ing kulo lah maring nafsu. Gusti ibu panjenengan paring peringatan datang kulo tentang karpe nafsu niki. Merkofa ini mengkosa temenik kulo lah maring nafsu kulo niku mutahimun curiga. Wali kauli kalau maring jauh panjenengan iku musaddiqun percaya. Lha wis sujud golek sakjane sing dikarepno asline lho piye iki mboten ketemu-ketemu ngoten. Kok panjenengan nyereng mau ngajak perang iki? Perang iki jelas-jelas perintah ya Allah apa ya ngoten. Padahal sing ngajak nafsu ngoten lho maksudnya sing Al-Arqam niku. Perang iki murni karena Allah niku sampai perkara-perkara sing karepe nafsu dipenggahi kabeh perange dilakoni mergo perintah Allah ngoten lho nggih tapi oleh-olehan sing arep ditampa nafsu dipenggah termasuk terkenal termasuk lalu dipenggah kabeh lho kok jek nekat wong mesti penggahi kok jek malah nekat ngajak perang nafsu padahal kalau kepengin perang niku sing mboten nafsu perang sing krana perintah jenengan mbok panjenengan paring peringatan terus pun dijawabannya ini Fa'ul Hintu mongko dan paling ilham sampai itu bantu ngomong-ngomong itu lah Allah maringi ilham onok jawaban jawabannya dia jawabannya itu yang mulai nafsu di diwi yang jawab karena kaya-kaya saat temani nafsu ku ikut aku lu ngucap sopoh nafsu ku ngucap ya mencapai nafsu ini innaka sak temene sira cek aku dadi nafsu mulu susah sak temene aku itu susah dadi nafsu mergo keparek apa-apa ora mbok turuti Inaka satu menesio Syekh Arkom ikutan tuhu mateni sapa sira ning ingsun kula yaumen saben-saben dina marotin bolak-balik. Aku yang rekarep mbok penggak arep mbok penggak ngono iku sedina beribu-ribu penggak. Aku pengen jumatan ning nggone masjid sing gedhe kuwi ora gelem mesti ning masjid desa semua ora kenal. Malah wong-wong ngarani kowe ora tau jumatan. Monggo aku lara ati nek aku jarene ora jumatan iku. Wis mati to aku sama manggon padahal dilem wong jumatan sregep iki penak era karuan to. Lah ora lek mbok lem ku piye. Tapi pas jumatan kowe karuan kowe ora jumatan pisan ngono aku malah seneng. Lah kowe jumatan tapi ora kenal wong. Malah aku gak iso itu gitu to. Lene jumatan yang gini jamaah sih, kue uang jamaah kau ngerti lah kue kiai lah terus tu salaman YouTube lah tuan lumayan oleh cucu panci desi dari jumatan yang gini daerah sih kau orang kenal kau kue kadek manggonmu yang gini banjir buruk suatu ambal misal di cecer cacing cili malerar oleh kue kiai menunggu aku mati loh menunggu berjumatan karena kau menunggu tak kau wiridan. Wis rada suwi ngono bentak men masjid iku ora lek kowe wong sregep wiridan ngono. Ngono kuwi ora kena wiridan, percuma ta ngale masjid wiridan ning omah. Dene ning omah ngono ae. Akeh wong apa bojomu wis dina malah gremeng. Lah aku digremeng iku wis ora kuat malah. Malah mati meneh. Dadi sedina dina kuwi aku mbok pateni terus. Bimuhalafat ika sebab oleh nulayani sira nulayani iya ya iya ingsun ingsun nafsu waman isa awatiran kelawan nyegah piro-piro kepenginanku kakek walayas umulan orang enek sing ngerti bi kelawan ingsun sapa ahadun wong suwiji perjuanganku oleh ku ngempet sampai mati-matian mbok cegahi ngono kuwi ora enek mengro seluruh itu sialah aku rasa kan aku pengen dulu wong akeh namung kok ngono kuwi ya mah alah jamane mbok potan patene kawan dijak perang jegret dan mati kan aku ora mbok patene neh wong aku wis mati. Oh tibae lek wis mati jegret penak jenazah kok ora terkenal orang masalah tapi lah wis leren. Dibae golek lerene iki. Terkenal wis ora butuh, nang ora butuh tapi leren. Leren iku penak, nek aku seneng lek penak ngono. Oh ngono tapi malah sepele sing mbok golek iki. Fa in qata ta, monggo lamun perang sapa sira. Fakuti itu monggo dipateni sapa ingsun. Nek kowe perang terus dipateni lha aku lak melok mati. Nek melok mati lha salah sing dimpet nek. Berarti kok perang kan tumiba bunuh diri. Mergo motivasine wong perang sing ngoten niku mboten krana Allah tapi krana bunuh diri ndelok beban urip kabotan dibunuh aja supaya tidak ada beban hidup. Lah monggo sing jeneng bunuh diri kudu dosa gedhe lho, elek banget kok. Oh malah elek ngono kuwi kelakuanmu. Jadi meneng-meneng kowe iku ngajak bunuh diri. Dipenggak-penggak orang lain terkenal nganu apik banget, isi koma banget ning ora enek wong roh, malah cenderung dipaido lah timbang urip pisan-pisan dadi wong apik ra nek ora wis mati ya lah wis. Nafsu mesti ngajak. Mana gitu, nung jauh berakhir. Kok iyo enak iyo, padahal ini berarti sergap loh. Jangan itu kata kok wani bunuh diri yo, itu loh. Sok-sok ni mana gitu. Ini bisa jadi karena nafsu ini. Nada. Mereka itu alasan yang mereka tu baru ketahuan-tahuan mereka dia aku kayak sama tahan istiqomahku. Bahwa aku ketahuan aku malah tuh pun itu sosok lebih gede dan mati ya karuan. Soal berjuang nah. Wah nih fakultil itu mau dipateni sebuah ingsun karena mongko ana apa kelakuan apa ana iku kitlatan wahidatan rupa mateni sing sepisan lorone wis pisan mateni jek berpi mati wis aku gak mbok peksa kon salah aku gak mbok peksa jati rida aku gak mbok peksa kongon maca Quran geli aku gak mbok peksa harus bar tau hormati lah wis soal terkenal macam-macam aku ora pengen aku sing penting leren iki ya malah wala gitu gini padahal mang diperjuangi kan perang tapi gak terkenal gitu. Ya wes gak apa-apa perang tapi ora usah aku alat perang langsung tangan kosong tarung-tarung musuh mati dadaan gitu. Ya wes umpanya aku sih digulai ya mana jawabnya ya wes ya wes umpanya gak apa-apa gitu. Fana jauh tu, mengko selamat sebab insun hingga saking siro. Akhirnya kan selamat aku. Ora mbok peksa salat, ora mbok peksa tahajud, wong wis mati. Suwe-suwe mbok cedilok mbok kan, wong mesti golek kowe wong kowe mati ya. Aku yo mati, kowe mati kan wong terus golek kowe. Akhirnya wong do ngelem, ngono iku lho. Jan, kelas tenan. Wong ora tau melok perang pisan langsung mati jan mesane. Lah aku lak melok seneng gak. Masih wis mati tapi lah pengalaman. Waya ta sama ulan bajur. Murung-murung sapa anasu menungso. Fayaku fayuqalu. Monggo bajur diomong-omongno. Apa sing diomong-omongno? Ustus Hida Ahmad. Ustus Hida wis mati syahid. Sapa Ahmadu Ahmad bin Arqam. Wong terkenal. Mati syahid kok ngono tiba-tiba. Biyen sing biasa dulu ini wajar ini tiba-tiba mati ini mati saya itu mau ngunuh api ya perang sampai orang daftar yang aku jenengi diwi tiba-tiba jeneng palsu jeneng palsu itu saya hiponangan hebat ikhlas tenan dan aku kan oleh Tuhan dengan jari nafsu kayak aku ngomong ono apa ucapan yang menungso ono iku sarofan jadi kemuliaan li kedua ingsun wa dzikran lan dadi terkenal finansi ing dalam menungso. Senajan suwe prosese, tapi lah tetep aku isih dadi wong apik. Suwe-suwe kan terus dadi nama jalan. Anggur wong roh jalan Ahmad Yani. Fakol kola dawu sapa? Fakol kola dawu sapa Syekh Ahmad? Kola dawu sapa Syekh Ahmad? Bin sinten wae bin Arqam. Alah timbang pertimbangane ngono, wong perang ngajak bunuh diri, cilaka aku. Perang kok mung bunuh diri. Faqatu. Mengko lungguh sapa ingsun gak sida perang. Walam akhruj kan ora metu sapa ingsun zalika lama ing kono-kono taun. Setahun itu saya gak keluar karena nafsu saya ternyata ingin bunuh diri. Ketika ingin bunuh diri tak bisa urip. Tak paksa urip. Pengen apa pengen bunuh diri? Tak paksa urip. Mereka lek bunuh diri kan karepe leren ibadah. Dan nek urip lek ibadah terus. Paksa ibadah. Ngoten niku seluk beluk rekodane nafsu. Niku sik nafsu jen lho ya. Sik dere diwange iblis. Diwange iblis tambah nemen candine. Diwange iblis wah kolusi iki. Iblis, nafsu, sahwat, ubud dunia, pengen penak, wah kumpul dari siji, wah kumpul itu semua. Fahakadha mengkono-mengkono lah, mengkono-mengkono segi ceritana lah, hidaun nafsi utawi, piro-piro rekodayani, tipu muslihate nafsu, wawadri halan cidrane nafsu, sampai sebegitu nafsu kula nyidrane. Oh ngoten. Enak neh. Ning cerita nafsu niku lucu-lucu kadang lakone niku lucu-lucu. Wiridan. Men bertahan aku ini ben apik ngono lho. Ning pamit bojone. Sore iki ini pamit bojone. Anggo. Ora ngumpuli kowe lho. Ngono wae. Aku pokoknya kayak muslah orang suwe ya telung dino ae. Padahal apa sakjane ora ngono lah. Kekesalan. Ya aku coba kanggo tak wiridan aku. Wiridan kula nang dhuwur kamar dhewe. Kamar aja mbok lebone bali kono pura turu ae. Kan aku terus ngorok. Ngorok wis didodoki bojone wiridan tak turu. Mau menengnya atau ngelirin ngoroknya Allah Allah misalnya telung dino nyongon ini sih uang wiritannya jadi gagu mana-mana dia ngorok aku gak ngorok ngomongnya wes usul yang menurui oh no ngorok ini rekod daya ini abis untuk nutup ya sekaligus menonjolkan apa ya. Wah itu luar biasa. Ya sejarahnya kayak ni tu ceritanya saya alarkom ni sampai ke perang sampai jelimeting nanti. Sampai jelimeting nanti. Mana dalam proses peperangan ini ya kalau kalah kalau menang itu lah dia. Jadi kalau menang dia coba terus. Ngamal ngenteni menang perang juga sih tu ngamal orang susu sih dibijin ku perang yang sampai ni ku kok mulai mulai ni duit duit sama ni jari akhiro orang usah ditakok no jari akhiro dan jari sahno orang jebret ku mungkel mungkel ini ku sih gitu lah teni betul susu kau ngenteni palu ya nafsu baru ngamal betul lah ni ku mungkin ngamal sih betul ni ku berdasarkan nafsu male. Jadi pokoknya ngawur menurut hitungan syariat sepaling apa itu roh akal akal akal akal roh itu akal pertimbangan sehingga akal nafsu akal nafsu itu berpikir akal luar akal nafsu sih mukil ngerekot joyo ini mau jogi ngarani akal ini sampai musim puwinter ngerekot joyo jadi wong nakalan ini nakalan yang maksud akal ini akal pertimbangan salah bener ini loh. Selama itu benar, selama itu baik, selama itu manusiawi. Sama lakoni. Sama lakoni. Pemenang sing wajib lho, sama lakoni. Dene soal nafsu ne melok nunut, nah nunute niki sing kudu dipendam. Ojo kok terus ngamal sing dilereni. Salah sana kuwi percuma. Salah kuwi jek najis ora karo-karo. Dewasa awakku salah jengkan jengking. Panganan aku haram kabeh ora ditampa. Aja ngono. Ya salatmu kuwi nek mbok lakoni tenan iso dadi pencuci. Lho ngerti lho iki. Mulko kowe kepengin ora salat, tapi mbok paksa salat, perjuangan maksa salat iki sakjan. Mulane salat itu sakjane ora penting. Lho mboten nek. Balik nek, salat itu ora penting. Sing penting maksane nafsu, ora kudu salat dipaksa salat. Mulanya sama dulu, waktu ini salah lah, waktu ini maksolat ya. Waktu ini salah ya, semajib lima waktu ini lah, waktu ini maksolat ya. Subuh maksolat, ninggal bantal. Duhur maksolat, ninggal gawean. Asar maksolat, ninggal istirahat. Maghrib maksolat, enak-enak kumpul keluarga. Nggak, nisak maksolat, waktu ini diletar, ngantol. Maksolat apa ya? Mulane salat limang wektu niku cilik bentuke ning gedhe ganjarane. Niku jane ora kok gedhe nilai jengkang jengking. Lah jengkang jengkinge ora ono artine. Tapi proses dari asem sampai gelem budal jengkang jengking, lha niku sing jenenge iqomah salat. Yuki mulai salat. Wong niku latihan mau kekeras luar biasa niku cara digambar. Kok krungu sutradara sing ahli sinetron gelem gawe lakone perangin nafsu karo akal sing rasa-rasen salah sampai iso dadi salah kuwi digawe seri ngono lho. Kurang-kurang seri. Nggih lho. Soale logika akal alasane ben ora salah iku akeh banget. Akal nafsu boleh alasan ben pantes ora salah iku akeh banget. Nggo seah urung patek anteng ati kuwi tiwas salat ora kusu. Ya nek kuwi ana alasane akeh wong. Kuwi kok sajake kok nyalah dhewe liyane ora salat kok ndang diketokno santrine. Padahal biyen sing tamu kancamu main, kancamu gaple, kancamu kula iku salah dhewean kono urung salah ku tersinggung. Ngono neh gak salah teh. Ono alasan. Ngene iki jeneng sida, rekodayane nafsu supaya wong napa nuruti karo nafsu. Niku sing ngajak arek. Lah nek wong sing nek nafsu sing ngajak arek mboten akal iku gampang roh. Akal itu gampang, gampang roh. Tapi lah sih dibungkus nganggo tokan. Ini sih kadang-kadang terus bingung lo. Jare wong iku menghormati wong. Lha aku pas jajaran karo tamu terus tak tinggal salah tak jenenge gak menghormati wong. Lha nek ngono aku ya salah. Jagong. Anu ae lah, jagong ae salah tengko. Ya kan juga apa? Nah ini gua api ini gua lagi turutan. Duh ini gua. Nah kok kamu sampai orang yang kamu rana apa terus nafsu sampai ngajak Bismillahirrahmanirrahim lihat yang suruh asalan sampai sesok gak mungkin sama nuruti. Mesti sudah salah kemudian konangan lah. Tapi lah sih mau enak nafsu enak kamu enak nopo acara nopo. Jadi gua biasanya terus iso. Alasan golek sing luwih utama. Mboten salat yo ya ini. Ya ini ya akeh wong. Lah akeh wong kuwi gak ada gampang riya. Mulane salat iki golek sing sepi wong ben ora gampang riya. Lah gua terus ngira nek salat iku sing apik iku sing penting ati manteng ning Allah ora usah suwe-suwe. Luar ya, sebenarnya hatimu mantep. Terus dia mantep loh. Alah, bisalah mau ngapura yang mantep kau mantep lah orang masalah. Sebenarnya sudah salah tak spiro-piro timbang orang salah. Lijet, pokoknya itu gulek itu, gulek nganu itu jangan selok dulu nafsu luar biasa. Ada, muka-muka ngerasa nak ingin sapa Allah Gusti Allah min syariha saking kejahatane nafsu. Allahumma amin. Wes nek mboten Gusti Allah sing jaga angel wae ning ketemu ajete sampeyan tok, ajete kula panjenengan lah gampang ketliko. Cara wong giring bal gampang kesandel musuh. Wis giring mending yo kene arep gol. Lah itu wes kaji to gol. Ngumpul bolak-balik. Dari mulanya jalannya perang gede merangi hawa nafsu itu langsung. Wasaya tiran bakal teko keterangan mingkalamil mu'alifi saking dawe Syekh Al-Mu'alif Ibnu Athaillah kemingking teko kapan suatu aduh rumus carane milih nek ketepaan nafsu golek tameng rupa ngamal apik tapi dhe'e semangat nama apa ya ngono nggih. Terus mboten-mboten sampean dhewe setara akal syariat ya ngompon ngamal apik sing liya nek. Enek loro ngamal apik. Loro ngamal apik. Sampeyan kan bingung iki sing kudu dilakoni sing bingung padha apik. Lek beda no elek karo apik gampang, tapi lek beda no apik karo apik sing nafsu sing ndi sing ora nafsu sing ndi niku lak sok jumbo. Lah niku enten rumuse. Dawuh Syekh Mantorlah idza tabasa alaika amroni fanzur asqalahuma ala nafsi fattabi'u fa innahu la yasqulu alaiha illa ma kana haqqan idza tabasa tekane wis serupa bingono alaika ing atase sira apa amrone perkara loro fanzur mongko ningalana sira asqalahuma ing luwe abote perkara loro ala nafsi miturut nafsu fatabi mongko nurutana sapa sira kuwi sing paling abot kuwi faina mongko sak temene kelakuan iku layak kula ora bakal abot alaya ing atase nafsu apa ilama kejaba ibadah kana kang ana apa mau niku hakon sing paling bener ing ibadah sing paling hak niku nalika nafsu nolak iku rumus penjelasane benjing sing aku kata mongko kita tutup kan ing Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tabaraka wa sahbihi rasulullah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ma'ahu wa kafi nazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa sabbih imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة آخر كلام السلام عليكم.